tahu elek banget, ora terima elek-elek banget. Ada orang soleh, menoy rada goblok. Mestinya ya goblok. Wong soleh iku saking fanatike anak didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sing cerita wong soleh iku tuwek sepuh-sepuh meh mati ini suwan kula, mbek nangis. Anak iku ilang katut ten Tangerang ning di Foga Irang. Gara-gara ne iku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane, roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tonggo iki lala rapati sholat ngejak anak wong soleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra sholat. Iku nangis. Nangis iku siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim iku Gus rapati cocok. Perkarane nampi anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kula kula anak. Dadi kula niku tobat jaluk sepura umur wis kadung ra disepura jenengan nabi wis kliwat taun. Satu asaminata asharot utai makalah kenggaping walulas iku kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawe kanjeng Nabi inna fi jam'il mali khamsata asya'a inna mali temene ing kala donya khamsata asya'a ana lima pira-pira perkara ati sing pira-pira sifat al-mazmum kang den wada utawa kang hina. Ada lima bagi orang yang mengumpulkan harta. Siji al-anak iku repot. Di mana anak repot. Ayu dilata tegese dadi ino. Wa husul al masyaqqati lan hasile kerepotan. Fi jamihi ing dalam ngumpulo dunya. Wa syughla lan dadi sibuk, sibuk tersibukkan ang zikrillah Allah taala bi islahi kelawan namen nata dunya. Ail mali tegese nata dunya. Wal khaufa lan sibuk wedi min salibihi saking wong sing iso mbredel dunyane. Ay akhidihi tegese ngalap dunyane bil kohri klan mukso bil ikhtilasi atau klan nyolong. Wasarikihi lan jogo takut mergo kuatir songko sing nyolong dunyo. Akhidihi tegese sing ngalap mal khufiatan klan samar. Khufiat te khufia sami. Wahtima lasmil bakhili lan nanggung nama medit li nafsi maring awak dhewe wong. Wong ngumpulo dunyo terus gak tau sedekah kudu siap dicap nopo medit. Wa mufaraqata sholihina lan kudu siap pisah mbek wong saleh-saleh min ajlihi krana arai dunya ay min ajli khidmatil mali tegese sanging arah ngidmai dunya. Wa fi tafriqihi ay wa inna fi tafriqihi lan sak temne ing dalem bagi-bagi dunya. Ail mali tegese bagi dunya bi ijrohi kelan nglakokno mal dilakokno ala sabilil khairi ngatasi dalan keapian. Ai wa inna fi tafriqi khamsata asya'a no lima pira-pira perkara minas sifati sing pira-pira sifat al-mahmudati kang den puji. Siji rohatan nafsi ku tenangi jiwa, ail badani tegese tengane badan. Minta abi tolabi saking repote golek donya, ilmani tegese golek donya. Wong nak ngumpulo donya kemudian niate dibagi ning keapian niku uripe tenang. Wal faragh lan apa fokus li zikrillah krana ayat tabatulah tegese fokus tabatul mana ne ingkito itu fokus ilah dikirilah maring eling Allah Taala kata setengah ne Quran wa tabat tal ilahi tabati ilan mana ne fokus eling Allah wal ingkito ilan terputus songkol yane Allah min khifdihi terputus songko amen ngurusi dunya jadi dia fokus eling Allah dia terputus hubungan ambek dunya maksudnya terputus ora kakean mikir dunya wal amnalan aman ay adamal khofi tegese ora wedi min salibi sange mung sing bredel dunyane wasari kilan sing nyolong dunyane wawa tesari ku ala khidu sing alap min makhruzin sangking barang sing dijogo bi khafidin kelan pengrekso sing rekso au bi makan untuk ing dalam tempat bila syubhatin kan tampo syubhat kan tampo status syubhat syubhat itu dunya sing remang-remang ya. Aktiswa basmil kailan untuk nama ulyo atau lomo li nafsi maring awak bini wong wa musahabata sholihin lan ngancani wong saleh li firaqi krana misah dunya. Dimaksude wong nak bagi-bagi dunya iku untuk status lomo. Ba berstatus gampang ngancani wong saleh li firaqi krana dene ora terikat mek dunya. Dute firaq iku dunya ngancani wong saleh. Wala dawuh sapa ba'dul fusaha sebagian wong sing ahli sastra. Duga judur rajuli utawi lomane wong lanang iku yuhab bibu iku iso nyenengno apa lumane wong lanang hu ing julila adat iki maring musuh-musuhe rojo Jadi wong musuhe akeh lah nak lomo, bahkan nglomani musuhe mesti dadekno disenengi. Wa bukhluhu utawi medhite rajul. Wa bukhluhu te medhite rajul yubghiduhu. Iku iso gedhe apa bukhluhu ing rajul. Awalati maring anak-anak rajul. Jadi wong nak medhit anake apa gedeng. Lah ning tanggane diservis mbek wong tuane. Gak diservis akhirnya luwes seneng wah tanggane nyilas sepeda motor wae bapake ora oleh malah akhirnya nyilas kancane akhirnya ra utang jasa mbek bapake utang jasa mbek wong tuane. Kalau nanti cerita itu elek banget, orang terima elek-elek banget. Ada orang soleh, menurut orang itu goblok. Mestinya ya goblok. Wong soleh itu saking fanatik ke anak, didik anak itu rauhnya numpak sepeda motor, rauhnya nyetel TV. Nah cerita wong soleh itu tuwek, sepuh-sepuh memati ini suan kulo, mbak nangis. Anak itu hilang, gak tutin tangeran, mending di sepuh irang. Gara-gara ini yuk, pertama aja itu bisa numpak sepeda motor, ya disilai kancane. Roh rasanya ngelok TV, ya disilai tanggane. Akhirnya nyon sewu, tonggo ini lala rapati sholat. Rapati sholat, ngejak anak wong soleh ini merantau di Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut rasolat. Aku nangis. Nangis itu siji nangasi anak, nomor loro nangis itu tobat. Tobat getun, lorien bikin Nur Salim, gugus rapati cocok. Perkara ini nampak anak kok longgar. Ambek jenengan ya rapati cocok, bikin anak longgar. Saya ini kukulah anak. Jadi kalau ini tobat, jalur sepura, ini kadung rati sepura, jenis anak ini sekeliwat. Mereka terus tak omongi, bapak kulo-kulo ini luweh di perhitungan timbang jenengan saya tadi. Ya bener anak rapati oleh delok TV ku apik, tapi problemnya ketika kamu terlalu melarang, iki marsale bocah. Bocah ketika terlalu dilarang delok ning tangga, ya nek delok ning tangga tok ora masalah, tapi ngerasa utang jasane sing dadi masalah kan ngerasa utang. Lah ketika ngerasa utang jasa, artinya kan keinginan tangga iki luwih dituruti tinimbang bapake. Ya nek tanggane soleh nek ora. Gue tau nak terus nyimpul lo ngini, ternyata kelakuan wong sholat, sing ra sholat itu apa sing ra sholat, apa yang sing ra sholat itu lomo, sing sholat, medin, nah nanti kesimpulannya ngono bi, oh parah kan, ternyata perilaku ini wong ra sholat, luweh apik timbang sing sholat, fa inna hadal musolli, sing sholat itu bakhil, sing ra sholat, lomo, melana aku nak ono kiai medin itu kiai aneh, pemne wis medin, narjet, nak pengajian juga bayaran aneh, meneh malah, wis, super aneh malah, mareni, ini utak-utak ini mareni. Jadi nak soleh itu yang menisan, ya soleh, ya lomo, minimal itu ikhlas. Nak raih solomo ikhlas. Jadi fair. Wong liya ya rambu Arab-Arab, gue ya rakan di Arab-Arab, wong fakir, paham ya. Tapi ikhlas. Ini yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kalau belum Mbah Mun itu mati-matian, termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk sampai wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa sampai wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nak wong fasik hanya punya utang jasa sampai wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu konjone fasik disangoni, ketemu konjone fasik ditraktir. Pas ketemu wong soleh, disinisi. Akhirnya sampai wong soleh dendam, sampai wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli badal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulli barrin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajut. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir ditraktir, dikeimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia enggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandep iso? Ngene sak roko wong soleh-soleh iku yo apian kabeh. Bapak mbek sapa wae gak apik, Mbah Mun gak apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbek sapa wae iso wante ya. Karena tadi ada filosofinya, seperti itu ada ilmunya. Tapi yo ana wong sing ilmune iku mok duke wong apik wong elek dikapi kurang penggawean ya wis ilmune lagi dok kono ya apik wae pancen ngajine lagi dok kono kapan-kapan diulang meneh ditambahi ilmu ya paham tapi iki mau cerita ora usah tersinggung mergo ilmu yo dok kono lah ya iku tak naeno kelas maksudnya iku nangis nangis anak ilang mergo lam yusolli wa lam yasum kedua yang ngrasa dosa mbek bapak terutama mbek bapak karena dia orang sepuh ya Nur Salim anak dujul saya itu masih ingat betul. Zaman rumusum wong di TV niku kiai pertama di TV ku nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun nak delok TV yo reisen, kadang lawange dibuka. Tamu yo ora nak Mbah Mun delok ning kali TV. Pas iku kiai ku delok TV ku jeep. Mbah Mun santai. Ah oh, itu buka delok TV. Dulu ya kiai itu iskal cuma wong alim biasa lah durawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan durawani. Ya gremeng ya akhirnya dadi gremeng. Biasa lah soleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Iki bocah, bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ning wong tuane malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Hari koncone iku waya umur kerja-kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit men sebelah iku ngaji. Eh servise kurang kok. Perintahe ba banyak wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Iki kon ngaji terus tanpa gaji. Lan kula mbek anak wis sewayang pun. Lah anak kula kula terus digugah biasa nganti saiki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu iskal. Zaman Bi Haji Alit Hasan itu anggar beti juk duwe kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya iskal istri saya tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ora digugah terus njaluk mbak-mbak kangkang sak mbak-mbak mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan enggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan engko sik, bakas engko sik. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bawang jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Nah, kedua kalau kita baru bicara etika. Nek iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nek nuruti etika kok yo duwe aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Lah ya gede-gede ge mari piyambak, anggere gede-gede ge isin piyambak mari nopo. Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tuwa. Bahkan saya sudah gede mikir, bapak itu apik tenan turu tak gugawe gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu di anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula, kula nembe dugi lunga biambe jam mlaku-mlaku tak turu. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji anakku jam mlaku-mlaku ora tak turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh rohe niku problem jadi. Oh, bapak demi kriting memang kan. Pak Mustofa anu demi jenggot kan itu. Kan panjang. Akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap mlaku-mlaku, enggak wes perpas mlaku-mlaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor satu. Kriting nomor loro. Kritingnya ya maklumi nak waras. Umpannya nak kurang anaknya kadu. Macanya saya itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain itu menganggap Rasulullah tinggal jaran-jaranan. Coro Jawa tinggal apa? Terus Rasulullah ditumpahi baik Hasan. Si masyur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi yang riwayat itu Hasan. Itu Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu zaman itu cara berpikir ahadasa fihi seun atau ahadasa fin nabi seun apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing dangak ya ruhen-ruhen itu dangak. Mereka sujudnya agak wajar apa? Kan nabi kan tentu istiqomah biasanya rong menit ya rong menit biasanya sak menit, ini kok sampai 5 menit sebenarnya. Akhirnya sahabat itu gak terima, udah gak. Ini ada wahyu baru, bahwa aturan sujud harus selama itu. Dua gak. Jumlahnya ada Hasan. Oh, ini tuh perkara ini. Tapi baru kayak sahabat beling itu ada riwayatnya. Cara dia ini ranginceng. Jadi kadang beling itu ya penting. Tapi yang beling ben sahabat. Mereka tetap ada ganjarannya. Kayak gak usah, sholat dengak-dengak ini gak usah. Kalau belingnya sahabat, paling ngomong belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai-kiai nyarasa iki. Tak cilik nemu tok, ora usah mujud. Biasane. Itu, nek ana cah cilik teko jare karena khotibe tersinggung, pidane ora dirungono. Dia momen jadi khotib kan iki. Ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing lawan kula tanda tidar kok. Ben dolanan nang masjid. Dolanan gerbang malah kowe iso bingung. Ngrame ya ben. Enggak gua ngkhotbah. Gak penting syarat rukun. Secara aku ini serap penting, penting. Kalau cuma tenar atau peneliti, tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu, ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nak ilmu fardhu ain pasti menang ilmu. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kulo biasa, gugah kulo nganti saiki nggih biasa. Sing terutama sing alit, nak sing gedhe nggih isin dhewe. Karena tadi bojoku lah tak omongi ngono, kena ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Lho mbak dalem saya aja berani gugah saya karena tak atur mbak dalem saya yang bagian ibu tak kaidah kali ibu gerah saya di rumah gugah totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam setengah dua karena etika nunggu Gus Bak Wungu misalnya. Itu kan parah terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus muqaddam apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang saya beberapa kali setengah dua ditotok mbak dalem atau kang dalem Gus ibu gerah ini. Saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor satu. Iya, gue cukup anak iki kok delok TV itu rasa etika sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tong. Nggo. Apik diganggu wong tuane apik ganggu tanggane. Lho ganggu tonggo misalnya, no, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu kok pengen delok Angling Darmo, anak delok Teletubbies, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya pengen delok sinetron, anak am delok Teletubbies misalnya. Ayo, Mustafa delok film ISIS. Jenenge wong kan selarane beda-beda. Naruhin delok bolot misalnya. Aku wong aku es kiai celok wong alim. Senen aku delok TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku wis seneng delok TV wis ora mikir. Bojoku ya wis kal. Nah, awake dhewe seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilane seneng aku seneng delok mak lampir, Angling Darmo sing lucu-lucu, sing lucu sing mukal dadi karwan ora tak mikir ngono. Mergo aku tahu dikeluhi kiai, kiai delok sinetron, ono pemeran sebagai ustaz. Terus ustaz iku fatwa ning TV dipikir dak tenan fatwa iku. Lah sinetron kok mbok pikir. Sing merano ustaz iku. Ya sing merano ustaz kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa mbek fatwa ustaz iku. Dak tiga. Ulun tersiksa Gus mbek fatwa ustaz sini TV. Ustaz sopo? Pemeran ustaz tersiksa. Lah nama Alampir kan kamu kan gak mikir fatwane Mak Lampir. Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku cuma tak tinggal delok Mak Lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ngerti. Tak tinggal ada mangkel dene. Pemene setan ning gambar iku luwih ngeri. Dadi setan njen kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa koyo Abel sing ngaji ning kene kabeh. Bicara zaman akhir sing alim tak sebut ngalim. Jadi misalnya kayak sholat itu kadang setan ngeridung ini. Kue sholat ya mesti ditompok pengiran. Terus kita kadang menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu, sholatku, posoku ya mesti ditompok pengiran. Iku setan. Ngeridung ini ku setan. Kue kudu buat lawan. Ditompok ora ditompok itu kenangan terbaik saya sebagai hamba. Pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ratau sholat, ratau sujud. Wos ratau ditompok lah. Lalu malah tak lawan kadang setan. Beneran ratau ditompok. Pak kowe ono salat kok. Mungkin ora tau salat, pek-pek ono salat kok. Karena setan mau kepingine supaya orang menyesali atas kesalehan di masa lalu. Kayak apa? Lu tau saleh kok getun. Tugale kok ngene lho contoh ning fisik, aku ngrumat cah yatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat cah iku ternyata gak bales. Jasa. Lu kamu ngrumat dia secara ikhlas sih dadi ana ana wakafilul yatim ka hateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok oke. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan iki seringe ngono, kancanan pondok ikhlas melarat, ikhlas bareng kancane sugih utang ra oleh. Udah asal dhisik kanca aku saiki kok medit mbek aku. Itu ndak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di ikhya itu setan saking kurang ajar. Ikhlas yang mesti kliwat itu dodak adek. Nah, zaman gue goblok kan mesti ikhlas lah. Nah cara bahamun guyunani santri bikiai itu ikhlas santri. Mereka santri nyucup kiai semua ikhlas. bareng dadi kiai pikir-pikir ni rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri yo tarang. Bareng dadi kiai ki rival iki rapati alim iso. Ikhlas dia yo. Kelakuane mlape endi kana kamane kok pangel temen rangno. Ayo kelakuane mlape endi zaman mondok besa iki. Ning bab iku lho. Oh ya, boleh kisah ngomong gitu. Apa zaman mondok? Jadi kiai mikir kan? Mana serok kiai politik, Mustafa wah serah menarik cara dia. Jadi, nah kalau ada setan seperti itu tinggal aja lo malampir. Lo kan lah sering diridu setan. Sampai kadang kula saking ekstrim ya, menah dek kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nah aku ahli neraka, iku tetap aku sujud mbek pangeran. Mergo kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma anggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat kudu udah mangane disebut alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Maka ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Kul a'udzu birabbil falak hanya dengan sifat satu, birabbil falak. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falak. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas itu betapa seriusnya waswas sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudurinnas. Jadi kalau aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustofa mbek kabeh tare wangi ngaji ngene yo perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane ketak senengi terus Mustofa bar. Senajan tau yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lah malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku yakin. Wah aku bayangno rai-rai ngene iki nganti ning akhirat yo. Karena aku melebus warga langsung mbak pengiran di sana ya oleh mentalamu dulu. Terus prospeknya ini di jalan-jalan. Tapi piye-piye perintahnya pengiran iki umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi, perintahnya pengiran rumat hak umatnya Nabi. Aku gak oleh gutun no, ngurmat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula happy, mulang ning dindi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mek ngetes barang macam-macam ngene ate ya ora roh. Ya iya to kan misale alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun sange senenge kula, kula sering kan mulang teng alumni, Mbah Mun teng dalem tak takon cah dalem, Mbah Mun eh apa? Delok Gus teng video. Ngene ku ya aku wah repot e. Aku ya pede wae, mergo kok aku ngene pikiran, aku ora pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cayatemu cilike mbok rumat. Saiki sugih yo lali kowe. Iku riduane kose. Mestine mbok jawab. Itu kenangan terbaik saya tau derekno perintahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon rumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi rumat cah yatim kuwi nuruti perintahe Rasulullah toma iku perintai setan berarti setan harus kamu lawan iku min syaril waswasil khannas. Jadi sudah malah cara aku beneran cara aku dadi wali menawa iso wali menawa sebabnya cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong cara aku nganggo pikirane wali ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng ben ganjaranku utuh nek diwales ndak tak kalong nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Karena contoh itu tidak mungkin, Mustafa balas aku tidak mungkin. Umpama ya. Ujung-ujung Mustafa juga di Ferrari. Ya mokal misalnya, tapi ini umpama. Terus mendingan, wah Gus, kalau mau goblok jenengan pinter, melarat jenengan juga, numpun Ferrari ini, pek. Masa orang juga itu numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustafa maksudnya, yang tak gojok Mustafa. Orang yang juga itu liane orang Mustafa. Tetap aku corong aku pikiran wali gak senengku khawatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini Tidak Mustafa atau lali numpak Ferrari ngalor ngidul lali aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku yo donga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah malah ngegang nang mall numpak Ferrari. Senajan itu mokal ke bayang ora mokal. Wong e jogoten husuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetap mungkin pangeran. Tapi nek iso yo aja. Mus kusuk ngene kok aja aja. Lho kena gelem tak dongakno, dongakku. Cuma aku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku dongo sing aneh-aneh aku mandi mesti. Gelem ora, ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin untuk melawan waswas Allah itu menyebut tiga sifatnya apa birobin nas malikin nas ilahin nas terus lagi min syarril lho kok ambek bojo ki ngoten nak ambek kecewa ambek bojo ambek anak ta ambek tangga mesti ya diridho mate tapi anggar kula balekno iki bojo kula jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf berarti ngapi ibu bojo ku perintah jenengan kadang ngamuk muring-muringu perintah setan mereka ujung-ujungnya nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf itu perintah jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintah nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu ya ngono. Mulang ngene iki prospeke opo jenengan nuruti nafsu. Tapi kan kiai amat terus ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nak nuruti perintah pangeran. Apa nyifati rasul sapa rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi rasul mulang Quran. Nah kita itu ulama warasatul ambiya khasih hubungan nak kue warasatul ambiya khasih kiai be umat hubungannya mulang yatlu alihim ayat tika yu'alimu humul kita bawal hikmah nah, ulama be umatnya kok hubungannya di manajemen umat sakmen lagi tak wajib nusiaroh selisih biro misalnya ini kurang hubungannya ulama be umat paham ya aku pedagang tapi ada yang ada ya oleh bentuknya selingan lah nah, kayak kapan-kapan gelem tak jak. Tapi kalau suwon, pokoknya was-was harus dilawan. Ya, was-was itu harus dilawan. Termasuk wedi suul khotimah itu mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engkok nang suul. Kuwi kudu mbok lawan. Wis suul khotimah lah sementara kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu enggak apa-apa, itu berarti sangka malah malaikat karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus, berarti kan tambah tawadhu. Maksudnya tambah tawadhu aku soleh lah ya ora mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya, itu bagus karena efeknya bagus, paham ya? Tapi nak terus enggak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul wah itu setan-setan amoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kan. Dadi terang apa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ngono kan wis gua blok gedeng. Wong gunane apa kok sujud nak akhirnya suul uang kok orang gunane sujud itu lalang ini gunane apa aku mangan nak terus ngising ke sunnah kok karena takok ngono bodoh-bodoh akhirnya le sunnah lho. Terus kaya pira mangan moh aku mangan kira apa soben jale sunnah gendeng tau orang gak gendeng orang ya bodoh wong tahu sujud kok getun suwe tanamu ya dong ya awas untuk kanjanan setan aku sepegatan suwi kok kayak akrab. Oh, aku sepegatan suwin. Aku cek akrab gitu. Aku cek kenal mas, mbak setan. Setan itu seneng godong khusus loh mas. Masa ngeru kan dapat itu godong. Sekak menarik cara setan itu. Kan harus nyerempet-nyerempet salah gitu. Ngomong khusus tambah semangat. Godong khusus orang kasih setan malah sekomen. Cari referensinya. Jadi kan aku pernah digodoh setan mus. Kau tu beling kau rugen. Kau setan sing godoh, kau setan TK. Mergo gak perlu naik kal. Tapi nak kau khusus, setan tu belajar mana? Referensi ini tuh macam mana? Tambah pinter. Padahal kau wes gak belajar mendagangan pite. Ditakdir to, itu kan lucu. Wong kok nyesal tahu sujud tu lucu tera. Wong nyatane lucu, nyesal tahu mangane lucu. Kok nyesal ora habis begatan ora oleh kan. Kudu seneng. Piye-piye sing dadekno kuwi ra Joko tuwa bojo iku. Senajan to akhire pega gagal lho. umur selawe payu rabi gagah to gagah kan umpama ra bojo iku umur 35 kira rabi berarti jaiku nulungi kowe ora dadi Joko tuwa senajan akhire kita kecewa pokoke dunyo delok apike nek jaman kula ketemu pangeran yo gaya tenan di syuting tau umat-umate nabi mulai 2000 ora ngulang kowe 2004 di syuting ning akhirat kuweran cara kanjeng nabi jebule bae ngulang umatku sawi ngono akhire disafaati. Cuma ya mau bareng disawati ben bus warga. Cek mentalamu lho. Sakmono iki anut kowe. Kuru sik do ning tubir neraka.